Contoh yang paling gampang nih teni wong niku ketika pembagian BLT. Betul Bu Lurah? Betul. Coba lano BLT sing paling mumet sinten? Lurai. Soale sing paling sering dicurigai lurai. Kenapa Bu Lurah niku mumet? Kadang-kadang perbedaan data. Dari pemerintah pusat umpamane sing kejata BLT wong 100, ternyata datane Bu Lurah wong 200. Akhire lurae mumet, BLT-ne kagem sintem, didom dulure dhewe. Kuwi curigamu mesti ngono kuwi. Masuk matamu, masuk. Kok geting aku? Mesti dicurigai ngoten niku. Mergo lurah sering dicurigai karo wargane, akhirnya lurah minggat ning Jakarta demo minta perpanjangan masa jabatan. Sembilan tahun. Alasannya kalau 6 tahun terlalu cepat memunculkan konflik horizontal antar warga. Cak janjane alasane mboten niku. Napa lurah dari 6 tahun minta 9 tahun soale modale durung balik. Akhirnya Bu Lurah kemarin sama Pak Jokowi sudah ditolak. Enggak usah. Tetap 6 tahun. Kalau saya daripada memperpanjang, saniki 6 tahun itu berapa periode Bu Lurah? 3. Berarti sepirang tahun niku? 18 tahun. Wakil Bupati mawon namung 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masayih, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Wakil Bupati beserta istri, melu mboten bojone derek. Karena saya meyakini Pak Sugirah ini bisa sukses, kesuksesan seorang laki-laki karena berangkat dari doa seorang istri. Betul Bu? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Jajaran Forkombinda, hadir mungkin Pak Camat, Bu Lurah, yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka kepunjulan bersolawat. Kepundungan bersolawat. Bapak Ibu warga masyarakat Kepundungan Kecamatan Serono Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia. Tuku gorengan bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Kepundungan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Mudah-mudahan panas di siang hari ini menjadi wasilah sejuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita ngomong Kepundungan bersolawat, berarti kita ngerasani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad itu kaya atau miskin? Kanjeng Nabi niku kaya napa miskin? Jawabannya adalah kaya. Saking kayanya Kanjeng Nabi, ada satu doa yang sering dibaca oleh Nabi. Doa ini mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kerso napa mboten? Sing jawab kerso kuwi goblok. Kudune jawabe purun. Kerso itu untuk orang lain. Kula purun jenengan kerso. Jangan kewalik-walik. Kayak kemarin ada tamu di tempat saya, Gus Miftah, kula rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanti menika saya badhe ngendikan, selajengipun monggo Gus Miftah matur. Niki kewalik-walik. Sing bener niku kula sowan napa kula rawuh? Kula sowan Pak Sugirah rawuh. Sing bener niku kula matur napa kula ngendikan? Kula matur goblok. Kula matur jenengan paring pangandikan. Banter salah. Soale tata krama bahasa Jawa niku nyuwun sewu, itu bertingkat-tingkat. Maka sering saya sebutkan bahasa Jawa itu jauh lebih kaya dibandingkan bahasa Indonesia umpamanya. Umpamane makan. Makan itu bahasanya cuma satu. Pak Wakil Bupati makan, Bu Lurah makan, tukang son makan, YouTuber makan. Coba kalau bahasa Jawanya. Dari yang paling halus, dahar. Urung-urung badok cangkemmu. Kok kamu kasar? Dahar, nedi, mangan, madang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor. Niku yo kelas e dhewe-dhewe, sinten menika Pak Wakil Bupati, kalian Bu Lurah, kalian para kiai. Nembe napa? Dahar, pasen. Sopo kae umpamane? Panitia pengajian nembe napa? Nedi. Sopo kae? Tukang son nembe apa? Badok umpamane. Niku kelas e dhewe-dhewe. Nah, niki jenengan nak kula takoni, kersa napa mboten jawabane purun. Mila lek ana tamu disuguh, niku biasane bahasane monggo dipun kersakaken. Kersakaken ora nganggo jentik tapi nganggo jempol, monggo dipun kersakaken. Kaya umpamane kula disuguh, monggo dipun kersakaken umpamane ngoten niku. Ning mergo ora ana suguhane ya ora kersakaken. Kula namung matur, soale kula poso, panitiane ketoke wali. Ngerti lak kula poso. Dadi ora usah disuguh. Kula poso mboten mergo kula wong apik, mergo mesake Bu Lurah ra iso nyuguh niku mawon. Niki jenengan kula aturi dungane Kanjeng Nabi, bukti kayanya Kanjeng Nabi. Kersa napa mboten? Kersa. Diwaca bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni. Lah wong kok lalak matur, tak aturi dungane Kanjeng Nabi purun kersa napa mboten jawabane? Kersa. Ya terokno. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wasurni ma'azumrotil masakin. Niku artine napa? Do Gusti Allah. Lho, kok cangkemmu meneng wae ngene lho. Do Gusti Allah. Kula nyuwun dumateng panjenengan. Mugi panjenengan ndadosaken urip kula kere. Pertanyaane ngeten. Napa Kanjeng Nabi doa minta miskin? Soale Kanjeng Nabi sugih. Lah kaya tiyang kepundungan enggak usah minta doa miskin. Kenapa? Belum berdoa sudah kere-kere ini. Nah, saya hanya ingin membuktikan apa? Bahwa Nabi Muhammad itu kaya. Bahwa Nabi Muhammad itu kaya. Dalam Kepundungan itu banyak miskin umpamanya ketok, baru mau mulai pengajian kotak infaknya sudah keluar. Lah itu miskin, itu jelas. Yang kau sabar toh nduk, nduk, baru ngaji. Engko lak Mbak Saiba nyanyi kuwi ngetokke kotak infak rapopo. Urung kok. Oi. Kan kamu mengganggu pemandanganku. Gene iki pengajian nyuwan, sene ngarep kipas-kipas, sene kono main lato-lato, dancuk, dancuk. Masa suaraku disaingi karo suara lato-lato. Kan mau mbak-mbak iki kipas-kipas terus. Pak Wakil Bupati jenengan perso, kenapa ibu-ibu itu semuanya kipas-kipas? Bukan karena panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya pengen hari ini melihat bagaimana kita ngerasani Kanjeng Nabi dari sisi kekayaannya. Jadi nyuwun sewu, supaya kita termotivasi bahwa orang Islam itu harus kaya. Karena ada anggapan dari para orientalis, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang mengatakan apa? Islam itu lemah, Islam itu enggak asik. Kenapa? Karena identik dengan kemiskinan. Sehingga nyuwun sewu, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap harta dan kekayaan? Makanya saya enggak senang kalau ibu-ibu bilang begini, ala enggak apa-apa hidup miskin, yang penting bahagia. Kemarin tetangga saya bilang, gak apa-apa Gus, miskin yang penting bahagia. Akhirnya saya doakan bu, mudah-mudahan miskin selamanya. Toh miskin sudah bahagia, berarti gak perlu kaya. Siapa bilang uang itu tidak menjamin bahagia? Buktinya, kalau ditransfer pasti bahagia. Menolak dungo itu aja salah kan, kadang-kadang cawe dok dungo yang ini, ya Allah kulon duwe bojo lanang elek rapopo, sing penting soleh. Iya salah meneh. Ya Allah saya duwe suami jelek gak apa-apa. Oh mohon maaf. Ya Allah saya pengen punya suami miskin gak apa-apa. Yang penting bisa jadi imam yang baik. Sing kondo sopo. Lah kulon dungone ra ngono kudune. Ya Allah saya pengen dapat suami kaya gak apa-apa yang penting soleh. Hah, keren. Ya Allah, saya pengen punya istri soleha, enggak apa-apa, yang penting kaya. Keren. Kan wong lanang saniki kathah sing modele molimo, madep mantep mangan melu, maro tuwa. Aku mbiyen yo hooh. Janing mboten Pak Wabu. Mbah kula niku asine kaya 7 turunan. Kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Delalah kula nduwe maratua kula ya ora sugih, ya ora nduwe apa-apa. Padahal kula melu maratua. Akhirnya saya masuk ke rumah mertua saya, tipenya rumahnya RSS SSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Maka saat itu kula matur ngeten. Kita harus optimis dengan semua keadaan. Saya baca Sirah Nabawiyah, ternyata Kanjeng Nabi sangat kaya. Apa bukti kekayaan Kanjeng Nabi? Banyak. Saya mencatat bagaimana kemudian neraca perdagangan Kanjeng Nabi berupa 1.216 gram emas. Kuwi pirang kilo iki? Niku mase Kanjeng Nabi. Belum lagi kemudian apa? Beliau mempunyai 15 bidang tanah. Sampai saking kayanya Kanjeng Nabi Muhammad ketika menikah mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta sama dengan 50 juta. Berarti mas kawin Kanjeng Nabi berapa ketika menikah? 1 miliar Pak. Kalau 50 juta kali 20 berapa? 1 miliar. Makanya ketika saya menikah, saya pengen meniru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mas kawinnya 20 ekor unta. Dulu Gus Miftah berapa? 20 ekor tengu. Saking miskinnya. On, pokoknya bar pengajian ini tak dongake muga-muga anak putune jenengan rono sing dadi keturunan sing susah. Kawabeh sugih. Amin Allahumma amin. Senajan to kelase wong pundungan iki senajan ora sugih lak pengajian disugih-sugih iki. Gelang kuwabeh dinggo. Pokoke lak ciri-cirine sing gelange anyar pengajian gaen nyoting padahal pamer gelang. Beda lah sing ngarep iki, tangane kan mau dikempet terus. Soalnya khawatir gelang karete ketok. Alhamdulillah. Lah, bagaimana konsep kekayaan itu? Ayo wis, kayak panitiane wis ngetokke kotak infak. Saibah mana Saibah? Ndok nyanyi ndok, nyanyi. Menghibur Pak Wakil Bupati. Cie cie. Mulih langsung Pak Wakil Bupati ra dijatah karo bojone. Oh, iya Pak Kaposek. Oh, halo Pak Kaposek. Dek nyanyi mana musiknya? Kota Infake siap-siap, ben Mbak Saibah nyanyi Kota Infake rang rusuhi aku. Siap-siap. Ibu-ibu nyuwun sewu lah dompetmu ono 100.000, 50.000, 1.000 sing mau cemplungke 100.000 napa 1.000? Iki bangun masjid iki lho. Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan weh ngajeni kiai napa munyuk? Krek. Shallu ala Nabi Muhammad. Nyanyi apa nduk? Mangku purul matamu mangku. Sangel-angel pengajian nok mangku purul iki lho. Oke, dikasih tiket swarga ya Bapak Ibu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih. Makasih, Nduk. Lanjut ngaji napa nyanyi? Nyanyi sampai buka kan aku lumayan. Buh, kurang ajar, bayar larang-larang matamu ra urun e cerewet. Infak mung 1000, mesti jilbabe pink gitu. Jilbabe pink, bajune biru, sing pake ireng, ala-ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Wow, Mbak Saibah nyanyi tiket swarga. Surga niku larang napa murah? Murah. Surga niku larang napa murah? Sing jawab murah niku berarti jenengan ngeremeh iki. Surga itu mahal, tetapi orang miskin mampu memilikinya. Beda. Lah urusan donya niki barang larang, wong kere ora iso duwe. Surga niku larang, tapi orang miskin mampu memilikinya. Soalnya apa? Karena harganya bukan pada harta, tetapi pada takwa. Mangiling-iling. Lah kula yakin panas-panas jenengan kersa tindak mriki lenggah saonone. Bahkan banyak yang tidak kebagian tikar. Ini insya Allah tanda-tanda ada semuanya bertakwa. Amin. Ayo, sing nunggu ning kono ora ngkloso. Moga-moga mulai pengajian little body. Amin. Silih tega telah kelebon wedi. Nah, ternyata nyuwun sewu. Salah satu idola orang NU niku namine sinten? Imam Abi Hasan As-Sadili, sing duwe thariqah Sadiliyah. Ini banyak diikuti oleh ulama-ulama dan kiai NU. Sinten niku Imam Abu Hasan As-Sadili? Niku tokoh tasawuf. Tapi jenengan tahu, orang itu kan kalau dikaitkan dengan tasawuf biasanya sederhana, bahkan cenderung miskin. Bu, tahu bedanya miskin dan sederhana? Sing wani jawab tak wene duit. Ayo cah cilik irene lak wani. Tahu bedanya miskin sama sederhana? Ini saya kita ngetes Pak Wakil Bupati. Miturut Pak Wakil Bupati, sederhana niku nopo, miskin niku nopo? Akan dijawab oleh Bobo Sugiro. Kalau miskin ini memang tidak punya apa-apa Gus, tapi kalau sederhananya punya, tapi hidupnya dengan penuh kesederhanaan. Nerimo opo ene ngoten Gus. Oh, oke. Subhanallah, salah. Hah? Oh, lah jawab di salah. Anjen pi lahir wis salah kok, dadon. Apa bedanya miskin dengan sederhana? Miskin itu kondisi hidup, sederhana itu gaya hidup. Geleng-geleng. Loh, bener apa mboten? Miskin itu kondisi hidup, sederhana gaya hidup. Pak Wabuk nyuwun sewu, njaluk panganan iki Pak Wabuk. Ah, umpamane niki kula bedane miskin kali sederhana. Niki atem mriki jenenge napa niki? Napa jenenge? Ora dikukus, mangatusan. Mesake wakil bupati suguhane 500-an. Berapa, Bu? 1500 berarti cangkemmu kakean bati. Koyo ngono 1500. Umpamane niki. Apa bedanya orang miskin dan sederhana? Orang miskin ketika makan ini nyuwun sewu, kenapa dia makan ini? Karena memang duwene ya mung kuwi. Tapi kalau orang sederhana nyuwun sewu, sebenarnya makan yang mahal bisa, tetapi dia pilih makan ini. Makan ini bukan karena adanya ini, tapi karena pengen makan ini. Itu namanya sederhana. Sajajane nyuwun sewu, arep mangan KFC sak tokone iso, tapi milih mangan teng angkringan. Niku jenenge sederhana. Tapi lan jenengan kuwate mung iso mangan ning angkringan, niku jenenge miskin. Salah. Nah, nyuwun sewu. Di Indonesia niku kula mencatat, Pak Wabu, ada dua tipe manusia. Yang pertama sumaker, yang kedua kirmasu. Napa niku bedane? Sumaker sugih maca kere. Tapi sing paling kata teng kepundungan niku kirmasu. Kere maca sugih. Nggih napa mboten? Ning kepundungan oke sumaker napa kirmasu? Kirmasu. Ya pajang pengajian Pak Lurah wis direncanake Pak Wabu. Wah, sesuk pengajian karo Gus Miftah. Wis mulai buka lemari, endi pakaian sing paling apik. Lah iso jilbabe pink, bajune biru umpama. Gayane nutup cangkeme nganggo tangan kiwa, tak pikir isin, burno pamer gelap ngene iki. Lah teng Yogyakarta niku aneh meneh Pak Wabu. Ana wong wedok niku lak pengajian nganggo bros. Kelompok sak grup. Lah brosnya itu menyesuaikan profesi suaminya. Lah modern lah kowe ayo kowe. Sing lanang tukang kembang. Wah, wow, brose kaya pot. Pot sak kembangi. Sing lanang YouTuber, brose kaya kamera. Sing ciloko, sing lanang tukang ngaji kaya Gus Miftah, brose gambar cangkem. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya mencatat niki mangeling-eling. Orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham bahwa mereka ditakdirkan miskin. Ya wis, aku wis nrimo jan aku kere kok. Ini kalau dia paham benar-benar miskin, jadi tidak dikaya-kayakan. Penampilannya orang di anak-anak ini. Kan kadang-kadang wonten orang miskin tapi tidak paham dirinya miskin sehingga berperilaku seolah-olah kaya. Contoh yang paling gampang nih teni wong niku ketika pembagian BLT. Betul Bu Lurah? Betul. Coba lano BLT sing paling mumet sinten? Lurai. Soale sing paling sering dicurigai lurai. Kenapa buluran niku mumet? Kadang-kadang perbedaan data. Dari pemerintah pusat umpamane sing kejata BLT wong 100, ternyata datane bulurah wong 200. Akhire lurae mumet, BLT-ne kagem sintem, didom dulure dhewe. Kuwi curigamu mesti ngono kuwi. Masuk matamu, masuk. Kok geting aku? Mesti dicurigai ngoten niku. Mergo lurah sering dicurigai karo wargane, akhirnya lurahe minggat ning Jakarta demo minta perpanjangan masa jabatan. 9 tahun. Alasannya kalau 6 tahun terlalu cepat memunculkan konflik horizontal antar warga. Cak janjane alasannya mboten niku. Nopo lurah dari 6 tahun minta 9 tahun soale modale durung balik. Akhirnya Bu Lurah kemarin sama Pak Jokowi sudah ditolak. Enggak usah. Tetap 6 tahun. Kalau saya daripada memperpanjang, saat ini 6 tahun itu berapa periode Bu Lurah? 3. Berarti sepirang tahun itu 18 tahun. Wakil Bupati mawon namung 5 tahun. 2 periode berarti maksimal 10 tahun. Saat ini nyuwun sewu, jabatan apapun di Indonesia itu tidak menjamin kaya. Kono pejabat kaya sebelum menjabat dia miskin, setelah menjabat dia kaya, saya pastikan itu pasti uang tidak halal. Arep ngopo kowe? Ya. Mila kula matur, lak kaya pejabat iki sugih, umpamane sugih, tulung jangan dipamerkan. Makanya Pak Jokowi sempat marah gara-gara kasus di kepolisian. Wes to sing apik niku sumaker, sugih maca kere. Saya bilang sama Pak Kaposek, Pak Kaposek, kekayaan itu seperti celana dalam. Maksudnya apa? Boleh dipakai tapi enggak usah dipamerkan. Masa sing jilbab peping dipamerke iki sing pakunya. Napa meneh lan jenengan manggon ning desa? Wong desa niku kupinge tipis. Mila lak apa-apa tanggane dipameri niku nyuwun sewu. Ora bakal melu seneng tapi melu iri. Gimana apa mboten? Wong Jawa niku nyuwun sewu kaya awake dhewe niku sing nglakoni adem ayam sing nyawang kakean cangkem. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ya ping. Sing jilbabe ireng insyaallah luweh parah. Bulurah. Nah, jadi ngeten. Sing jilbab peping mbaten, waduh salah milih jilbab aku. Shalawat ala Nabi Muhammad. Niki nyuwun sewu, niki kula aturke semua awake dhewe iki iso nampa ing takdir. Umpama sesuk jenengan dadi wong sugih ya ora sombong, umpama dadi wong kere ya ora susah. Wong urip niku lak isine mung loro to, suka dan duka. Dikasih suka, syukur, dikasih duka, sabar. Ngene mboten? Lak suka, syukur, lak duka, sabar. Mun niku tok. Kaya kula wingi pengajian, ular-ular manten, Pak Kaposek. Sing lanang elek, sing wedok ayu. Aku lo matur, sing lanang sesuk mlebu surga mergo bersyukur, sing wedok mlebu surga mergo sabar. Lah Pak Bupati, Wakil Bupati, kalau Ibu Wakil Bupati niki nyuwun sewu, kalau Ibu niki nyuwun sewu, niki syukur dan sabar, napa syukur-syukur, napa sabar-sabar. Bu Wakil Bupati matur. Miftah kin yen dancuk. Delogok jaran ngene. Jadi iki delogok jaran iki artine napa to jane? Delogok. Napa buluran? Delogok jaran iku sak janjane artine napa? Aku ki mbiyen memviralkan kae, los ra rewel. Kuwi entukku ya saka Banyuwangi mbiyen. Jawab, mboten los dol, sak derenge los dol menawa sak rewel. Cak derenge ana lagune Deni Canan Los Dol. Kula mun gawe istilah niku. Soale jaman samana kula bungok los, cangkeme jamaah jawab ra rewel. Sopo sing rewel? Sing jilbabe ping. Orang yang benar-benar miskin niki nyuwun sewu. akan diam karena paham mereka ditakdirkan oleh Allah miskin. Ya wes aku nampok ing pandum. Jadilah kona'ah niku Pak Wabub. Kona'ah itu bisa berlaku untuk orang kaya, bisa berlaku untuk orang miskin. Karena menerima apapun keadaan hidupnya itu namanya kona'ah. Sementara senaman orang nyuwun sewu, orang yang bermental miskin akan teriak bahwa mereka miskin. Jadi kere diketok-ketokke. Ini orang bermental miskin. Mamane, piye bu kabare? Oh sae. Tapi nganui, anakku setelung bulan orang bayar SPP. Sing takon sopo. Bu, pripun kabare? Sae, ning bojoku lo teng rumah sakit. Susah diketok-ketokke. Niku mental miskin. Enten mboten sing ngoten niku? Kata. Orang yang serakah akan pura-pura miskin walau paham mereka tidak miskin. Lah niki wong serakah. Guayane ngalor ngidul numpak mobil, begitu BLT ngantri ngarep dhewe. Enten mboten sing ngoten niku? Kata. Gayane pakaiane anyar, mobile apik, mbahasan BLT ngaku ne kere. Niku wong serakah alias tiang tomak. Jenengan ngerti tomak niku hurufe ana pira, Bu? 3. Ta, mim, ain. 3 huruf tomak niku ora ana sing penak belas, Pak Wabub. Ta bokonge gedhe, awake cilik. Mim ndase gedhe, sikile cilik. Sing paling medeni ngain, cangkeme ombo wetenge gedhe. Mila kula niku nyuwun sewu. Dari sekian banyak kiai NU, mungkin yang tidak merokok salah satunya adalah Gus Miftah. Saya dari kecil enggak pernah merokok, Pak. Bapak saya perokok berat, kakak saya perokok, adik saya perokok, santri saya banyak yang merokok. Tapi saya tidak pernah merokok. Itu adik-adik di sana santri-santri itu. Eh, Dok, kalau kamu cari suami seneng yang ngerokok apa enggak? Mboten. Gus Miftah. Lumayan bro, kimcil bro. Kulo niku orang rokok, orang kok kulo radoyan rokok, orang kok rapengin rokok, Pak. Mergo bapak kulo mbiyen kondong ngeten kali kulo. Le tangan Dani le, nggih Pak. Kamu besok kalau jadi kiai tolong jangan ngerokok. Saya bilang, lu kan bapak ngerokok. Justru karena berangkat dari pengalaman bapak, bapak wasiat kamu nggak usah merokok. Kulo takon, lah pripun, Pak? Untuk menghindari tomak. Tomak niku artinya napa? Ngarep. Saiki ngene. Umpama kula ngerokok, Pak Sugirah badhe tindak teng Yogya. Mesti Pak Sugirah mikir ajeng ketemu kula. Miftahke rokoke apa? Soale lak sowan wong rokok orang nggawa rokok rasane ra kepenak. Bulurah mesti batin. Kae Gus Miftah rokoke apa ya? Padha kula ajeng munggah panggung, mesti bulurah nyediake kula rokok. Soale napa? Ngerti kiyaine ngerokok. Kula dhewe sing disowani ya mikir, kae kira-kira Pak Sugirah karo bulurah tindak nggonku nggawa rokok apa ora? Soale cangkem kula ngerokok. Lah kula saniki ora tau ngerokok. Dadi Pak Sugirah teko nggen kula ya ora mikir rokokku apa. Kula dhewe ya ora ngarep-ngarep saking Pak Sugirah. Wong nyatane aku luwih sugih tinimbang Pak Sugirah. Wong nyatane Pak Sugirah ya ora tau menehi aku duit. Wong sak nggon-nggon pengajian ya mung numpang. Ora tau urunan. Lha saiki lho Pak Wabub, lan jenengan ngerti kula ngerokok, jenengan tindak teng hotel kula. Waduh, aku tak golek rokok dhisik nggih Gus Miftah. Tapi karena saya tidak merokok, tidak akan ada rasa tidak enak dari Pak Sugirah. Itu alasan saya kenapa tidak merokok. Mila kula dhewe niku bola-bali kondo, "Hei panitia pengajian, lak nekake kula ora usah mok suguh prasmanan, ora usah masak." Kula teko ngaji pengen foto neng panggung rampung kula mulai. Soale kula bola-bali niku pengalaman. Lah kula diampir keteng transit kon mangan, sing done mboten mangan, wektu kula entek dinggo foto. Napa? Soale aku ganteng. Kaya wae dalu ngaji mambengi nanti kae. Neng Gambiran. Kula iki mudhun saka panggung wis tanganku diciwet, susuku diciwel. Are tak bales rondo, halah rasida aku. Rambut dijambak, sikilku remuk kita-kita sepatune banser, halah. Dadi niku nyuwun sewu Lurah. Napa kula niku kok sregep poso, lak ngaji ngoten niku supaya orang repoti panitia. Prosa masak, pun toh sangune mawon sing kathah. Nyanyanya tak kai. Eh, cilbaping ke. Kena langsung ngene karena aku muah nah. Karena aku zizi. Kita NU lah, NU ini bukan masalah pangan nomor siji Pak Wabun. Depan saya ini Bapak NU Ibu Mus Lenek raningat. Aku sing poso bengok-bengok, wis ora poso limet. Dijawab sing bener, muslimat karo fatayat. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva Adeva Tayat tahlilane saben malam mule tahlilan padha nggawa rahmat. Berkat sing diwibir. Lha ya tapi ya rahmat ngono lho. Lah entuk rahmat insyaallah bakal entuk berkat. Lah entuk berkat rung mesti entuk rahmat. Pilih berkat apa rahmat? Ya tetap berkat itu. Ulangi. Bapak NU Ibu Kakang Ansor Adik Adik Fatayat tahlilane saben malam mule tahlilan padha nggawa salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala Yasin. Kenapa enggak ada suara musiknya? Karena amplopnya enggak jelas. Kerja, Cok, kerja. Oi, kerja. Ramongan mangan ya cangkeme. Kayak dulanan HP, HP-ne keras sing gaya. Kuwi fotone sapa kuwi? Kok lurahe fotone putih banget. Uangnya kok ireng. Eh Bu Lurah, aduh. Coba jadi lurah iki. Tri Marvilla Sukmono. Oh Sukmana, Sukmana. Sukmana. Garwane putih garwane. Iya, lagi cetok iki sing lanang sesuk mlebu surga mergo bersyukur. Sing wedok mergo bersabar. Sing sabar lah. Sing lanang namine Pak Sinten? Oh Bagio. Sing wedok jenenge modern. Tri Marvilla Sukmana. Sing lanang Bagio. Orangi musik ayo. Salatullah. Ala Toha Salatullah salamullah ala Yasin Bagi ngiringi kiai apa jaranan to caca. Keteplak, keteplak, keteplak, keteplak, keteplak, keteplak, keteplak, keteplak. Sangel, langel. Wes iki menang dhisik, tak kae sihir meneh. Dolan ning sawah adus ning kali. Kayu nongko digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagah idola Banyuwangi. Oke rondo sing jaluk di. Oke rondo sing jaluk di. Diajari ngaji. Aku ngopo rondo cacile-cileke oke kok. Masa rondo tua kaya jilbab pink. Salatullah, salamullah. Iki suara hadir apa kentongan dong? Kuwi tukang kendang iki ana ora? Wis mulai dong. Eh, saya kendange tok ya, Jal. Jal ditabu. Malah kaya kena trok trok trok trok trok trok. Malah kaya ketopraan cacah. Tabu kendange le, aku ngerti unine kuwi. Entek dite, entek dite. Kendange tok. Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salat. Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah. Salu ala Nabi Muhammad. Saya gini nih. Sini kalau acak-acak mau apa? Ini, saya kan jelok vokalis siji kalau acak-acak siji ini. Gue tak eduit. Acak-acak ini. Rene yo, tak eduit. Gua cek-ceke. Ngadeg. Karo vokalis siji, vokalis e. Rene. Kita akan mendengarkan solawatan versi lampu merah. Rene ngadeg-ngadeg karo aku Rene. Rene. Di vokalis Rene, ngadeg. Ngadeg Rene lho, Cok. Rene lho. Kowe nganggo mic, mic mendi? Masa aku dirimu cek-ceke. Ya, kure ne, rene. Ngotak e duit. Ngadeg. Ini, rene. Eh, srene vokalis rene iki. Ya ngene. Kowe wis muni iki lho. Eh, kowe ning kene malah mundur wae. Lah sing ngono kabel wis muni kok. Sing kabel mau lho. Oh, kurang panjang. Ah, wis ngono wae. Kan gue mau ngiring aku selawatan cek-cek. Saiki kowe ngadeg. Kowe mau selawatan koyo aku sing ngiringi mung iki tok. Ayo kowe, ayo. Ayo. Ayo men. Ayo. Kowe salatullah mau ayo. Kowe sing ngiringi. Ayo, salatullah. Salatullah salamullah ala Rasulillah, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin. Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Oh, Bob. Bapak Ibu, demikianlah tadi penampilan dari pengamen Rogo Jambi ya. Gosek tersangoni dhisik. Kan biasalah ngamen ki tersangoni. Kowe kudu tersangoni wong ketok rumahmu kaya kotak infak kok. Wis bangkrut aku. Salaman barang. Wis kono minggat. Melu-melu aja iki. Ono wong ngomong ecek ora penak. Kendange meneh. Tak dongake cilik-cilik iki, muga-muga sesuk sangka kepundulan. Napa? Kepundungan akan ada orang-orang hebat. Amin. Sesuk bupati ini sangka kepundungan. Wah, waman. Sopo Bagyo. Bagyo. Bojone Bagyo jenenge sinten? Salah, Bu Bagyo. Bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai ora mau amin iki ngopo wis telat malaikate minggat yu pengen mboten anake dadi kiai yo sing amin ngono ya salah maneh. Sekali-kali katanya kan perempuan itu tidak pernah salah. Tapi nyatanya oke wong wedok salah milih pasangan. Saya kemarin ditanya, "Gus, saya suka dengan lagunya anak kecil diam cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap." Pertanyaannya blurah, "Kenapa kok cicak itu diam-diam merayap?" Karena kalau diam-diam menipu itu kamu. Iya. Ora, bulu lagi ora menipu, tertipu. Tertipu oleh Bagyo. Kita mbien Bagyo ning Facebook masange foto ganteng kayak kita ini. Sip, mending ono ambekane blurah ya ora apa-apa. Pokoknya lak lurah kira ora cekakan aten ora baparan insya Allah panjang umur. Nah. Tapi lak cekakan aten cepet mati ada nih. Iki yang ngopo? Kamu penasaran sama Pak Lurah ya? Cie, kamu berdiri. Rasa tabui dhisik le, engko pas salat tabui, cadongake. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Cangkem kurung mingkem kok mau telat ini ke susu lak kiai amin. Ulangi ya bareng-bareng ya mbak-mbak pengen boten punya suami kiai adeng aja moga-moga bojomu sok kiai bajune abang kocomotonan belangkonan amin. Bocah cilik diwulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek selawatan. Urip pisan aja mung dolanan awan bengi dolanan TikTokan. Urip pisan aja mung dolanan awan bengi nonton jaranan. Salatullah. Salamullah, salamullah. Kau sih nomor telur. Nomor si Ciwau, orang yang benar-benar miskin paham dirinya miskin. Yang kedua, orang yang bermental miskin akan teriak bahwa mereka miskin. Dan yang ketiga, orang yang serakah akan pura-pura miskin walau paham mereka tidak miskin. Pulau pengin tiang kapundungan niki dadi sing nomor papat. Nomor pinten Bu? Papat. Delok endrijiku aja mau delok cincinku. Pamer. Copot. Jupuk go balik. Anggo meneh niku. Pengajian amplop tipis kehilangan berlian aku. Loh, Pak Bagio tak jaluk cincinnya orang nganggu. Pak Bagio juga di rumah koleksi cincin. Tapi batu nisan. Sing nomor papat sinten. Orang-orang hebat akan selalu berusaha memberi dan berbagi. Walau sebenarnya dia miskin. Niki sing paling top. Tetap sedekah. Tetap memberi, tetap berbagi, walaupun dia sebenarnya miskin. Mila kula bolak-balik kondo. Jangan sedekah nunggu kaya, tapi sedekahlah kamu sampai menjadi kaya. Kalau sedekah nunggu kaya, yolak kowe ditakdir sugih, lak kere, berarti ora tahu sedekah. Kula niku mempraktek niku Bapak Ibu. Kula kan bolak-balik kondo to. Kulo niku kat tahun 2000 sampai tahun 2010 Pak Lurah, Pak Wabub. Kulo belas randuwe napa-napa. 2010 niku kulo montor momen randuwe. Padahal urip kulo malu marang tuwa. Kulo ngaji ngalor ngidul niku numpak Astrea Grand tahun 96. Tapi kulo kat biyen ora tau ditekdir kali Gusti Allah dadi kawula sing pelit. Curhat matamu curhat. Kayak mriki cangkeme wong kere gitu kae. Sesama kiri bro. Maksud gue apa? Saya mempunyai optimisme. Adik-adik tolong diperhatikan. Saya dulu kalau mau makan itu Pak, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma barik lana fima rozaktana. Tapi gue niku optimis. Optimisnya itu mudi. Saya selalu menambahkan doa itu dengan kalimat ini. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada benar. Ya Allah ya Rob, hari ini saya gak kuat makan. Tapi satu saat saya harus bisa memberi makan orang. Itu optimisme. Kulone kumbien turuning masjid. Soalnya kulo rakwat ngekos. Dari Sumatera, mangkat teng Yogyo, numpak bis ekonomi. Bayar mung selawe ewu. Dugi Yogyo gak punya tempat tinggal. Akhirnya kulo bingung, manggon ning masjid Pak. Kulo mangkat Lampung, Jogja niku numpak bis Damri, karo bakul pitik, bakul sayur, bakul lombok. Kulo niku papanan turu kulo Pak Wabub. Niku namung sak ukuran kasur cilik, ukuran 1 meter kali 2 meter tok. Tapi saben kulo ajeng turu kulo ndongane napa? Bismikallahumma ayya wa bismika amut. Ya Allah ya Rob, hari ini saya susah untuk tidur. Tapi satu saat saya harus bisa memberikan tidur untuk orang lain. Dan ternyata Allah kabulkan, Pak. Itu berangkat dari apa? Mindset. Satu ketika kula manggon masjid, ana wong minta-minta, ibu-ibu gendong anaknya usia 3 bulan. Ku ana nyuwun sewu, "Mas, paring-paring, saya mau makan angkringan." Waktu itu saya tinggal di Jogja, sehari cukup uang 1000 rupiah, Bu. Soalnya mangan kula mung sego kucing, tur kula rajin poso. Sego kucing waktu itu satu nasi kucing harganya 150. Jadi isu sego kucing siji, awan nasi kucing satu, malam nasi kucing satu. Sehari semalam hanya 450 rupiah. Wis lumayan. Mangan kancane kucing. Pas kulo ajeng mangan, duit kulo 5000 tok. Niki kulo cerita sedekah. Napa lak kulo yakin masjid niki lak jenengan duwe kesadaran kados niki insyaallah dadi. Amin. Saya punya uang 5000, Pak. Uang 5000 itu jatah 5 hari. Begitu saya mau makan, ada pengemis datang. Dan paring-paring, anak saya 5 hari enggak makan. Uangnya 5000 utuh. Saya waktu itu andilau, antara dilema dan galau. Gitu? Kalau saya kasih, saya enggak makan. Kalau saya enggak ngasih dosa, masa ada orang minta enggak dikasih? Kan enggak mungkin. Mosok sedekah njaluk susuk. Njaluk jujul. Lah ora mungkin. Nyobu separuh-separuh, enggak mungkin. Uang akhirnya saya kasih, Pak, 5.000. Bleng. Saya yakin habis sedekah rezeki saya lancar. Wong Allah dawuh dalam Al-Qur'an, "Mangja abil hasanati falahu asru amsalia." Yang datang membawa satu kebaikan, maka Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Malam itu habis sholat isya, saya berangkat ke alun-alun utara. Apa yang saya lakukan di Yogyakarta? Waktu itu saya jualan aksesoris. Jadi kalau itu jualan jepet, peniti, dom, jarum pentol, macam-macam. Peniti, peniti, peniti, peniti. Saya berangkat yakin bar sedekah 5.000 rezekiku lancar. Subhanallah, jualan sampai jam 12 malam, belas ora payu. Merongos, Bu, nangis. Akhirnya saya putuskan besoknya saya berpuasa. Kula niku napa kok rajin poso? Ora kok mergo kula wong apik mboten. Mergo kula pun terbiasa poso. Soalnya kula yakin, Gusti Allah niku paling seneng nyawang kawulane sing cangkeme poso. Mila wong niku lak gelem poso, cangkeme mandi, contone ula. Ula niku makan sekali puasa 1 bulan. Maka Allah memberikan pusaka kepada ular, wujudnya nopo, upas, bisa. Beda karo wedhus. Wedhus niku mangan tok, mila cangkeme wedhus niku mboten sekti. Soale nopo? Isuk mangan, awan mangan, sore mangan. Mila lan jenengan tiyang kapundungan dicokot ula karo dicokot wedhus, lebih bahaya mana? Dicokot ula. Lah jenengan dicokot wedhus mung lara tok. Dabal disebul kali upase ula, mati. Ana pitik disembur upas, pitike mati. Ana wedhus disembur ula, weduse mati. Ana pak wabub disembur ula, kaget. Ulane urip matamu, ulane urip. Pak wabub ulane wis cilik. Maksud kula napa? Kula siange poso, malamnya saya jualan lagi, Bapak Ibu. Saya yakin saya malam ini akan menjemput rezeki saya. Subhanallah. Sampai 3 malam saya jualan, sedikit pun tidak laku. Saya diuji oleh Allah. Akhirnya apa? Subuh saya pulang ke masjid. Kula lali Pak Sugirah. Masjid yang saya tempati itu masjidnya orang Muhammadiyah. Mergo weteng kula luwe kula salat subuh ngimami, ndelah imame ra mangkat. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma ihdina fi man hadait, lali lak makmum kula Muhammadiyah. Belas orang ana sing ngamini. Allahumma ihdina fi man hadait. Sing mburi watu. Iki ki ngopo to iki aku? Ternyata begitu rampung salat kula kelingan masjid sing kula nggeni masjide wong Muhammadiyah. Langsung saya diancam. Besok kamu subuhan pakai kunut, tinggalkan masjid ini. Kula batin modar. Gara-gara sedekah 5.000 uripku rekoso, malah diusir songkom masjid. Tapi kula yakin di bawah kepemimpinan Bulurah, tiang-tiang kapundungan, baik yang NU maupun Muhammadiyah, sudah tidak ada yang bertengkar gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di kapundungan, sudah jarang yang sholat subuh. Subuhannya setengah pitu. Sholli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Jenengan gelem tak wene cara masjid pencepet dadi. Purun mboten? Setiap subuh masjid kebak ana dengan jamaah. Allah mesti nyepetke rezekimu. Soale napa? Kae lho, masjid rong dadi jamaah wis kebak, masjid wis makmur. Ning nyatane ora. Kaya mbak-mbake sing ayu-ayu kae. Nduk, lak golek bojo sing apik, subuh mangkat ning masjid. Lah ana bocah lanang ganteng gelem subuhan, pantes dijadikan imammu. Ning nyatane sing gelem subuhan ning masjid sing tua-tua meh mati-mati. Udan, alhamdulillah. Oh, Blurah matur. Gus, lak pengajene udan langsung rampung. Yes, aku ana. Lanjut. Lanjut. Akhire napa? Hari terakhir niku nyuwun sewu, saya di masjid hanya berdoa, ya Allah, kula sedekah melu mergon nderek dawuhe panjenengan. Ewa dene kula mati ra iso mangan, kula pun manut ya Allah. Dalune malam keempat, Bu, saya jualan lagi. Saya mulai protes sama Allah. Ya Allah, jenengan nak dawuh dalam Al-Qur'an, masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillah dibales 700 kali lipat. Kenapa? Gara-gara saya sedekah malah saya enggak bisa makan. Nanti kula mati, aku rapopo. Akhirnya ngomong saya, Bu, kula dodolan sampai jam 1, tetep ora payu. Dagangan akhirnya kula gledek ke tengah alun-alun, kula turu. Jam 3 isuk kula tangi. Diwene bonus kali Gusti Allah. Kok awakku kroso anget, ternyata dikeloni banci. Maka sejarah mencatat kenapa saya di Jogja punya pengajian teman-teman banci. Mergo aku tahu dikeloni banci. Kula niku banci tak openi. Lonte tak openi, purel tak openi, begenggek tak openi. Lah pengajian kalau banci-banci niku Pak Kapolsek, jan. Tahu kula aja umroh, sampai Madinah banjine ono sing rewel. Gus, saya pengen sekamar sama Gus Miftah. Mah aku ngono. Jempol ki iso teles kabeh kok aku ngono. Sing kurang ajar pas umroh, Pak. Kan kon manasik mboten purun banci-banci niku. Begitu aja ngumroh bingung carane pripun. Tak ajari. Kae lho, ono Hajar Aswad ada lampu hijau. Nanti kita mulai dari situ dengan mengucapkan salam ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Mwah. Banci gampang, saya bisa kiai. Begitu ndelok banci histeris, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mwah, mwah, mwah. Matane aku. Aku zizik. Begitu mulai bulan Ramadan, telepon kula Pak Sugira. Bah, saya mau tobat. Alhamdulillah. Caranya bagaimana? Insya Allah selama bulan Ramadan, saya mau pakai jilbab. Ya matamu kuwi aku. Lanang jilbaban aku. Kok geting aku. Lah ngaji niku mboten purun kula imami. Soale napa Gus Miftah bokongnya seksi, mantane. Kan saya bilang sama mereka. Lah diceluk Mas niku nesu, karepe njok diceluk Mbak. Lah kula kandha, Mas, segeralah salat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedane napa? Ya beda aku ngono. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Takon kali kula. Lah wong mati, wong wedok mati jenenge napa, Gus? Almarhumah. Lah wong lanang mati, almarhum. Banci mati, aluminium. Mila napa wingi pas sedone Dorce Gamalama itu wartawan banyak tanya kepada Gus Miftah tentang wasiatnya Dorce Gamalama yang pengen dimakamkan secara perempuan. Jenengan nak nonton acara-acara TV koyo Hot Celebrity, Selebrita Silit, niku lak banyak pendapat saya. RCTI ke lo, Setajam Silit ke lo. Eh? Si ya, maksud aku itu. Lo takon itu belurang. Apa pendapat Gus Miftah tentang wasiat Dorce Gamalama yang pengen meninggal dimakamkan secara perempuan? Saya jawab, enggak boleh. Kenapa? Karena Dorce itu aslinya Pak Sugirah laki-laki. Namanya Dedi Yuliadi Azhari. Maka dia mati harus dimakamkan secara laki-laki. Soalnya ana dalile, annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu harus dimatikan, dimakamkan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Karena Dorce niku lanang, ya dimakamkan secara laki-laki. Napa beda Gus lanang karo wedok? Beda. Kain kafane ya beda. Sholat jenazah niate ya beda. Kain kafane wong lanang karo wong wedok. Nyuwun sewu, Bu. Kandel lanang napa wedok? Wedok. Itu mas-mas pelajarannya apa? Wong wedok kuwi wis mati sih boros tak kandani. Mila kain kafane luwe kandel. Kain kafane mohon luwe kandel. Wong wedok apa meneh rahi. Luwe kandel wong wedok. Dadal delokan bagio orang nganggo apa-apa raine. Heh delokan. Delokan belurah ya Allah. Lah papa gyo ki gampang katok siji, baju siji, peci siji. Bahkan mungkin ra sempakan. Ketok gundul gandul. Jajal bulurah kabeh dobel bajune, dobel roke, dobel raine, dobel. Mila kula ndelok wong-wong kaya jilbab peping aku mbatin. Kuwi iki jane rai apa papan karambol aku. Ketane Dak Viva nomor 4 kayak gitu. Jajal delok-delok bulurah. Wong wedok kelayu aneh to, alis wis api-api pepadenge Gusti Allah. Dikerok, dilukis anyar. Kan goblok. Mila ana critane wong lanang iso ngatur wong wedok, wong aturane Gusti Allah mawon dilawan. Alis ketok apik ya lukisan. Hidup ketok dawa ya sambungan, rai rata ya wedaan, irung ketok mancung ya suntian, untu rata ya kawatan, bodi ketok dhuwur ya sandal jinjitan, susu ketok gedhe ya ganjelan. Ngono wong wedok bengak-bengok, wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi ki raimu iki lho tak kandhani. Kok geting aku karo wong wedok. Neng ya aku ra seneng karo wong lanang. Akhirnya nopo Pak Lurah. Hari itu saya mun Pak Lurah, Pak Wabung. Akhirnya kula pasrah. Ya Allah, umpuk niku poso yang keempat harinya, Mas. Ora buka blas, mung ngombe banyu putih. Ngerti dhewe, aku manggon mejite wong Muhammadiyah. Lah mejite wong Eno lah enak. Orang duwe-duwe iso mangan. Ayo, lah Muhammadiyah, aku kuru bobotku 40 kilo. Soalnya Muhammadiyah belas ra tau ono selametan. Akhirnya aku rabi tahun 2004 oleh bojo NU. Kulo pindah telengingane wong NU. Bobotku langsung mundak Pak Lurah 100 kilo. Napa kulo rabi karo wong NU lemu? Soale susune cacat. Iya. Ngopo Pak Bagio tetep guru? Mungkin susune ora cacat. Aku seorang ketemu Bagio aku. Begitu kulo pindah teng NU, kulo langsung lemu. Soale wong NU titik-titik mangan. Yasinan, tahlilan, solawatan, maulutan, rejepan, sabanan, manakipan, mujahadahan, istighosahan, mangan. Tonggone loro njaluk didongake, mangan. Ndelala sing loro mati, mangan meneh. Pitung dino. Nanti Pak Bagio rupane kaya takir, tak kandhani. Salu ala Nabi Muhammad. NU dilawan Pak Sugir. Ora critane. Kayak gini loh, pengajiannya Pak Kaposake mesti NU gitu ketok. Aku ngaji Kaposake mangan aja cangkeme kan mau. Pak Dan Tamil yo NU gitu. Selawat Naria. Allahumma salli salatan kamilatan. Sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bil-qadum wa tanfariju bil-qurabu wa tuqdu bil-hawaiju wa tunalu bihirrohaibu wa husnul hawatimi wa yustaskal wamamu biwajihil karim wa ala alihi bihi نفسي بعذادي كل ما رمل صلوا على نبي محمد نيجي دونغا سنج ديواجا ناليكا ودان ديواجا بارن بارن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا Allahumma hawalaina wala alaina. Mumpung udane deres maca Fatihah kagem sedaya hajat pas iya kana butuh wa iya kana stain diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wala kulini adin sholihul qabilin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Sarang-sarang. Uripe selamat, matine selamat. Matine selamat, uripe selamat, matine selamat. Ya Allah, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Ya Allah, hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Sebidah melih. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Matine selamat. Ya Allah, uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngaji niku rahmat, udan niku rahmat. Ngaji plus udanan insyaallah rahmatnya double. Amin Allahumma amin. Maka siapapun hari ini yang hadir, saya doakan mudah-mudahan yang sedih disenangkan, yang sakit disembuhkan,